Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyra ikhwani fi din rahiman rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya hingga saat ini. Allah taala masih memberikan umur panjang kepada kita, masih memberikan kesehatan, utamanya iman dan Islam. Semoga Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita di atas iman, Islam, sunnah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita mendatangkan barokah, limpahan kebaikan untuk kita. Tentunya semuanya di antara sebab adalah Allah Ta'ala berikan rezeki yang paling bernilai, melebihi nilai harta kekayaan, yaitu berupa al-ilm, berpaham sahih, ilmu nafik, ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang benar pada agama ini. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, hidup akan terbimbing dengan bimbingan agamanya Allah, bimbingan Rasulnya alaihi wassalam. Imam Ahmad sebagaimana diriwayatkan dalam Tarikh di Masqal dari Al-Hasan bin Ayyub Al-Baghdadi, dikatakan kepada Imam Ahmad, "Ahyakallah ya Aba Abdillah." Semoga Allah Ta'ala memberikan panjang umur hidup engkau ya Aba Abdillah. Panggilan kunyahnya Imam Ahmad. Maka beliau tambah, itu akan demikian, semoga Allah Ta'ala memberikan panjang hidup engkau ya Imam Ahmad. Ditambahi alal Islam was sunnah. Nah, artinya semoga saya diberi panjang umur, usia, tapi bukan sebatas panjang saja, tapi panjang umur di atas apa? Harapannya adalah alal Islam was sunnah, di atas Islam dan sunnah. Nah, kenapa beliau tidak mencukupkan Islam saja? Karena kenyataannya ikhwan fillah jazakumullah, betapa banyak orang yang di atas agama Islam sebagai muslim tetapi banyak menyelisih sunnah. Banyak menyelisih sunnah. Muslim Islam tapi enggak ngerti sunnah-sunnah, bimbingan-bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan Islam sendiri sebenarnya disebutkan oleh Rasul alaihi salam dalam hadis yang sahih, "Sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah." Umatku, yakni Islam, umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum fi nar illa wahid. Semuanya ada dalam neraka kecuali satu. Jadi tadi tanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa yang satu itu? Rasulullah telah menyatakan, "Ma'ana alihi al-yawma wa ashabi." Siapa yang mencocoki diriku pada hari ini dan para sahabatku? Mencocoki Rasul alaihi wasallam sebagai ahli sunnah dan mencocoki sahabat Rasul alaihi wasallam artinya al-jamaah. Sehingga nikmat setelah seorang itu diberi hidayah Islam, nikmat berikutnya yang juga besar adalah nikmat menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ahlu sunnah berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jamaah. Dalam beragama ini berjamaah sebagaimana jamaahnya sahabat, tidak berpecah belah. Nah, tidak bergolongan-golongan, tidak membuat yakni Islam A, Islam B, Islam C, tidak. Nah, Muslim Islam sesuai yang datang dari Rasul yang mesti dipegang, sehingga orang yang memegang menjadi ahlu sunnah. Yang Rasul alaihissalam memerintahkan kepada kita, fa'alikum bi sunnati wa sunnatil khulafai rasulin al-mahdiyin addu alaiha bin awaji wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Gigit dengan gigi gerahan kalian, pegang erat-erat, jangan dilepas. Dan itulah keselamatan, kuncinya keselamatan. Yang sebelumnya Rasulullah SAW memberitakan, nah, wa may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian sepeninggal aku kata Rasulullah, maka dia akan mendapati perbedaan pendapat, perselisihannya amat sangat banyak. Nah, banyak pemikiran, banyak pemahaman, banyak pendapat. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi. Di kala itu terjadi, kamu jangan bingung. Nah, kamu jangan seperti orang yang yakni di persimpangan jalan, nggak jelas mau ikut sana kan, atau sana kan, atau sana, yang mana yang bingung. Nah, nggak ada pegangan. Maka Rasul SAW memberikan solusi. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiin. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafai rasidin al-mahdiin. Khulafa pengganti Rasul SAW yang terbimbing, yang mendapatkan petunjuk. Ini sahabat-sahabat pembesar mereka dalam Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal anshar, generasi awal dari kalangan muhajirin dan anshar. Nah, ini khairun dzani Allah ya. Sehingga tidak cukup sebagai muslim tapi kemudian buta tentang sunnah-sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Karena dikhawatirkan kalau demikian, maka dia akan terjatuh pada syarrul umur, sejelek-jelek perkara. Makanya Rasulullah mengikat setelahnya menasihatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, jauhilah muhdatsatil umur, perkara yang baru-baru diadakan, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, yang tidak pernah dipegangi dan dijalani oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ia umur dasatil umur, fa inna kullam dasatin bid'ah. Karena setiap yang diada-adakan dalam perkara agama ini adalah bid'ah. Itu adalah sahur umur, sejelek-jelek perkara. Ikhwani fi dinillah ya Allah. Maka berilmu, mengetahui sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafai Rasidin, itu adalah jalan keluar, makhraj, jalan keluar, solusi dari berbagai macam adanya perselisihan, perbedaan pendapat, berbagai macam kelompok-kelompok, sekte-sekte, aliran-aliran. Jalan keluarnya apa? Berpegang teguh dengan apa yang dibawa, diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diterima oleh para sahabat dan diamalkan oleh mereka. Nah, makanya Imam Ahmad tadi demikian ketika didoakan oleh orang, ahya Allah ya Aba Abdillah, Semoga Allah Ta'ala memberikan hidup engkau panjang wahai Abdullah. Kata beliau menambah, alal Islam wa sunnah. Hidup di atas Islam dan sunnah. Dalam musnad Imam Ad-Darimi disebutkan ucapan Imam Mujahid rahimahullah, kata beliau, ma adri ayya nikmatain alayya a'dham. Saya tidak tahu lagi di antara dua nikmat ini mana yang lebih besar. Artinya dua nikmat ini dua-duanya besar, sehingga saya tidak tahu mana yang lebih besar. An hadani lil Islam aw afani min hadil ahwa. Saya diberi petunjuk kepada Islam ini, ataukah Allah Ta'ala jaga diriku dari mengikuti al-ahwa. Al-ahwa yakni bid'ah-bid'ah. Diselamatkan dari perkara yang menyimpang dari sunnah. Hal ini nikmat, dua-duanya besar. Ikhwan fillah rahimani Allah, diberikan hidayah ke dalam Islam dan diselamatkan oleh Allah dari penyimpangan-penyimpangan bid'ah-bid'ah yang menyelisih sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Fudail bin Iyad rahimahullah sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Lalika'i, beliau mengatakan, tuba liman mata alal Islam wa sunnah. Sungguh beruntung orang yang diwafatkan, meninggal di atas Islam dan sunnah. Nah, bukan sebatas muslim saja, tapi sunnah-sunnah gak ngerti. Tuntunan ajaran Rasul alaihi wasallam gak ngerti. Maka, ikhwan yang sami Allah, beliau mengatakan, sungguh beruntung orang yang dia meninggal di atas Islam dan sunnah. Begitu juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Aun, man mata alal Islam wa sunnah falahu basirun bi kulli khair. Kata Ibnu Aun rahimahullah, siapa yang meninggal di atas Islam dan sunnah, maka dia orang yang mendapatkan kabar gembira berupa semua bentuk kebaikan. Kalau dia berpegang teguh dengan Islam dan as-sunnah. Begitu juga yang disebutkan Imam Ahmad dalam kitab, disebutkan dalam kitab Syiar A'lami Nubala, Imam Az-Zahabi, kata Imam Ahmad, man mata alal Islam as-sunnah, mata alal khair kulli. Siapa yang meninggal di atas Islam dan as-sunnah, maka dia meninggal di atas kebaikan semuanya. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, ya pendapat yang lainnya dari ucapan para a'immah. Pentingnya seseorang setelah diberi nikmat Islam, ya kaji Islam sesuai dengan bimbingan sunnah. Dia berakidah, naam, berpemahaman, beramal, mengamalkan, memahami, meyakini Islam sesuai dengan bimbingan sunnah yang diajarkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan Islam ala fulan, ala fulan. Nah, bukan Islam versi si A, si B, si Alan, bukan. Tapi Islam yang memang dituntunkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam, yang diterima oleh para sahabat generasi pertama dari umat ini secara ilmu dan pengamalan, dan mereka adalah pada tingkat radhiyallahu anhum wa radhuan. Mereka diridhoi oleh Allah dan mereka ridho kepada Allah. Sebaik-baik generasi sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wasallam, khairun nas qarni summal ladina yalunhum summal ladina yalunhum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi para sahabat. Kemudian yang mengikuti sahabat setelahnya, tabi'in. kemudian yang mengikuti tabi setelahnya asbab tabi. Tiga generasi yang utama. Kenapa? Karena didominasi adanya pemahaman dan pengamalan yang benar. Nah, karena zamannya masih dekat dengan Rasul alaihissalatu wassalam. Nah, semakin jauh dari Rasul itulah banyaknya kemudian tambahan-tambahan, perubahan-perubahan, ada yang mengurangi, ada yang menambah, ada yang merubah-rubah ajaran Rasul alaihissalatu wassalam. Nah, sampai-sampai Rasul alaihissalatu wassalam ketika di Telaga Al-Kausar, Hud Al-Kausar, telaga yang nanti diperuntukkan untuk umatnya Rasul alaihissalatu wassalam, siapa yang meminumnya tidak akan pernah kehausan lagi. Nah, ikhwan fillah jazani Allah, yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, gayungnya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Nah, sehingga umatnya Rasul alaihissalam berduyun-duyun datang ke situ karena keutamaan meminum telaga yang khusus diperuntukkan untuk umatnya Rasul. Ternyata di antara umatnya Rasul ketika mendekat itu ada yang terpental ke belakang. Dia berusaha mendekat lagi, ada kemudian terpental lagi ke belakang. Berusaha mendekat lagi, terpental lagi ke belakang. Gak mampu untuk mendekat, gak mampu untuk mengambil air yang ada di telaga Kausar tersebut. Yang sebagian para ulama menafsirkan ayat inna a'tayna kal kausar, sesungguhnya kami berikan kepada engkau al kausar, ini telaga al kausar. Ikhwan dan zani Allah, ketika Rasulullah SAW melihat ada di antara umatnya itu mendekat, terpolan, tinggal terpental ke belakang, tidak mampu untuk mengambilnya. Kata Rasulullah, umati, umati, ya Allah itu umatku, ya Allah itu umatku. Apa jawabannya? Ikhwan fillah jazani Allah dijawab, innaka la tadri man ma ahdasa ba'dak. Nah, alma ghayyara ba'dak. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mengetahui apa yang telah mereka rubah-rubah setelah sepeninggalmu. Dalam berita yang lain, engkau tidak mengetahui apa yang mereka bikin-bikin dari perkara baru yang tidak engkau ajarkan setelah engkau meninggal. Nah, maka Rasulullah pasuhkan sohkan liman badala wa ghayyar, celakalah, celakalah orang yang mengganti-ganti ajaran Rasul, merubah-rubah ajaran Rasul alaihissalatu wassalam. Nah, ini khanif dan zani Allah. Di antara umat Rasul ternyata ada orang-orang yang merubah-rubah, mengganti-ganti ajaran Rasul alaihissalatu wassalam. Sehingga di antara hukumannya nanti tidak diberi keutamaan untuk bisa meminum air telaga Al-Kausar. Celaka makanya. Ikhwan fillah jazani Allah. Maka kita yang diberi umur yang panjang masih diberikan kesempatan terus kita mengkaji agamanya Allah Al-Islam dengan pemahaman yang benar. Nah, sebagaimana sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Rasul alaihissalatu wassalam. Tuntunan sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul alaihissalatu wassalam yang diterima, difahami, diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka disinilah pentingnya terus kita mengkaji mendalam. Nah, kita mulai pembahasan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam Asma'ul Muhammadiyah yang mencantumkan karakteristik baginda Rasul alaihissalatu wassalam, sifat karakter, nah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak dan sifat beliau alaihissalatu wassalam. Bab kita sekarang adalah bab yang ke-34. Bab kaifa kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan bagaimana berbicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul alaihi wasallam berkata-kata, berbicara. Bagaimana pembicaraannya? Nah, ikhwani bidan zaniyallah ayyakum, beliau menyebutkan pada bab ini 3 hadis saja, bahkan hadis yang ketiga hadis yang lemah. 6. Yang disimpulkan Al-Imam Qayyim rahimahullah dari riwayat-riwayat yang ada tentang bagaimana keadaan berbicaranya Rasul alaihi salatu wassalam, kata Al-Imam Qayyim rahimahullah, karena sallallahu alaihi wasallam afsaha khalqillah wa adzabahum kalaman wa asra'ahum adaan wa ahlahum mantiqan hatta inna kalamahu liya'fuda bima jami'il qulub wa yusbil arwah. Kata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling fasih. Nah, berbicaranya. Bicaranya fasih. Nah, yang jelas ucapannya. Nah, cepat bisa ditangkap penyampaiannya. Paling nikmat untuk didengar dari pembicaraan beliau. Hingga ucapan beliau adalah sangat menawan, menarik hati. Wajhadulau bidzalika a'da'u, bahkan musuh-musuh pun mengaku yang demikian. Sampai makanya Rasulullah alaihi wasallam digelari sebagai tukang sair. Gitu. Nah, sair karena bicaranya indah, menawan, mudah difahami, enak didengar. Wa kana idza takallama takallama bi kalamin muhassalin mubayyinin ya'udul 'ad laisa bihaddin musri'in la yuhsab wa lam qati'in takallalahu syaddat baina afradil kalam. Dan apabila beliau berbicara, maka ucapan beliau adalah ucapan yang jelas gamblang. Nah, yang kalau orang itu menghitungnya, dia bisa menghitungnya. Tidak cepat sehingga susah dihafal, juga tidak terlalu lambat. Nah, sehingga banyak makan waktu. Tidak demikian caranya beliau. Bal hadiyu fi akmal huda, bahkan petunjuk beliau adalah petunjuk yang paling sempurna. Maka datang riwayatnya bagaimana Rasulullah SAW pembicaraan beliau tidak terlalu cepat sehingga susah untuk dihafal, juga tidak terlalu lambat. Nah, sehingga orang terdiam untuk nunggu. Jelas gamblang. Beliau yatakallamu bijawami'il kalim. Kalau berbicara, bicaranya beliau adalah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu pembicaranya ringkas tapi syarat dengan makna. Banyak maknanya, mendalam. Ringkas tapi mendalam maknanya. Mencakup. Nah, banyak faedahnya. Fathul lahudula wala taksir. Nah, detail jelas, tidak berlebih-lebihan, juga tidak kurang. Wa kana la yatakallamu fi ma la yuhi. Dan beliau tidak akan berbicara dalam perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Jadi beliau berbicara ketika dibutuhkan dan yang bermanfaat, berguna. wala yatakallam illa fima yarji sawabahu. Beliau tidak berbicara kecuali dengan pembicaraan yang diharapkan untuk dapat pahala. Ini Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, demikian disebutkan oleh Al-Imam Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad jilid pertama. Masuk hadisnya, kita membaca hadisnya. Qala haddatsana Humayd ibn Mas'adah al-Basri. Qala haddatsana Humayd ibn al-Aswad an Usama ibn Zaid an Zuhri an Urwah an Aisyah qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sadakum hadza, walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin yahfadhuhu man jalasa ilaihi. Hadis ini juga dikeluarkan Imam Tirmidzi di Sunan beliau atau Jami' beliau, Jami' Imam Tirmidzi. Dan hadis ini memiliki asal penguat juga secara sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dengan sedikit ada perbedaan lafaz nanti akan kita sebutkan. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah SAW, makana yasrubu sardakum hada, tidaklah berbicara cepat sebagaimana kalian kalau berbicara cepat. Nah, walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin. Namun kalau dia berbicara, maka pembicaraan yang jelas detail. Nah, yahfadhuhu man jalasa ilaihi, yang bisa dihafal oleh orang yang duduk di dekat beliau. Nah, makanya beliau ketika menyampaikan ucapan dihafal oleh para sahabat, sampailah hadisnya sendiri. Termasuk itu dirasakan Aisyah yang menyampaikan hadis ini. Nah, ikhwan jazakumullah Allah, karena tidaklah keluar dari beliau adalah al-haq, tidaklah keluar dari beliau kecuali ilmu yang bermanfaat, maka para sahabat tidak akan menyia-nyiakan apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi wasallam mereka untuk mereka hafal. Nah, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Nah, termasuk jajaran sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Aisyah radhiyallahu anha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu 5000 sekian hadis yang beliau riwayatkan. Padahal beliau menjadi sahabat Rasul alaihi wasallam sampai Rasul SAW meninggal itu 4 tahun saja. Tapi hadisnya yang termuat dan tersampaikan kepada kita, Evan, melebihi sahabat yang lain yang puluhan tahun menjadi sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Pertama, Abu Hurairah itu menceritakan tentang keadaan beliau. Bagaimana beliau yatafarrog, mencurahkan dirinya beliau untuk mengambil ilmu dari Rasul alaihi salatu wassalam setiap saat yang memungkinkan untuk tidak pisah dengan Rasul alaihi wassalam. Itu Abu Hurairah. Kecuali kalau sudah masuk rumah dengan istri beliau, ya sudah. Kalau di masjid, di luar masjid, di mana, Abu Hurairah tidak ingin pisah dengan Rasul agar apa? Dapat ilmu. Nah, beliau menceritakan kalau orang-orang muhajirin banyak tersibukkan dengan dagang, sehingga sekian majelisnya Rasulullah SAW tidak bisa ikut ke pasar, itu sudah kan. Nah, gak bersama dengan Rasul. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ilmu, ya yang ke pasar kan gak dapat. Sementara orang-orang Ansor sibuk dengan pertanian, penduduk asli Madinah sibuk dengan pertanyaannya. Sementara kata Abu Hurairah, saya sibuk bersama Rasul alaihi wasallam, sekalipun saya harus menahan lapar. Nah, beliau tidak kini menyibukkan satu pekerjaan tertentu. Ikhwan bin Zainullah, dan beliau tinggal di masjid. Nah, bersebelahan dengan rumah Rasul alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama. Beliau curahkan waktunya memang. Yang kedua adalah barokah dari doanya Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau didoakan untuk tidak lupa dengan apa yang beliau dengar. Subhanallah. Dan itu dikabulkan. Nah, jadi apa yang didengar dari Rasul alaihi salatu wassalam diberi kekuatan beliau menghafal. Ya Allah subhanahu wa ta'ala dengan lantaran doanya Rasul. Selain itu ditambah usaha beliau. Abu Hurairah ini yang meriwayatkan hadis tentang orang kalau khawatir nanti tidak bisa bangun, nah bangun malam, di akhir malam bangun sehingga tidak ada waktu untuk menunaikan sholat malam atau witir, maka Rasulullah SAW menuntunkan untuk sholat witir terlebih dahulu sebelum tidur. Kalau khawatir. Kenapa ini disampaikan kepada Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah itu suka begadang. Nah, suka begadang. Tidur malam-malam. Ngapain? Nonton bola. Bakar jagung. Enggak emang. Nah, ngopi. Enggak. Menghafal hadis Abu Hurairah. Jadi hadis yang sehari yang didengar dari Rasul itu dihafal lagi malam-malam. Di murojaah. Gitu. Makanya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, karena paling banyaknya dia meriwayatkan hadis itu, ini Abu Hurairah paling dibenci oleh orang Syiah Rafidah. Nah, orang Syiah Rafidah itu gayanya mereka membuka majelis-majelisnya itu membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau enggak hati-hati terkelabui itu. Nah. Jadi saya punya teman dulu datang dari Magetan itu ke Solo. Ada pengajiannya orang Syiah. Apa yang dikaji? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Wah. Ini jarang-jarang ada ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim dikaji majelis yang Sahih Bukhari. Ternyata orang Syiah yang bahasnya. Ikhwan fil din Allah, di antaranya kan itu sangat banyak hadis-hadisnya Abu Hurairah. Nah, lambat-lambat laun Ikhwan, Abu Hurairah ini sedikit demi sedikit dikritik. Nah, dikritik sampai disimpulkannya yaitu tadi tuduhannya. Di antara tuduhan yang dipermasalahkan itu, Abu Hurairah baru 4 tahun menjadi sahabat Rasul, masa kok bisa? Hadisnya paling banyak dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Dari mana hadisnya ini? Nah, dilakukan. Nah, dan sebagainya. Sampai pada kesimpulannya tidak layak untuk diambil hadisnya. Kalau hadisnya Abu Hurairah enggak layak diambil hadisnya, Ikhwan insani Allah, sekian ilmu tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, luntur. Masyaallah salamun alaikum. Nah, ini hamdan zani Allah ayyakum. Karena apa yang keluar dari lisan Rasul alaihi salatu wassalam tidak lain adalah. Suatu kali ada sahabat yang biasa nulis, di awal-awal yang sudah nulis. Nah, sampai ada sahabat yang lainnya mengatakan, apa engkau akan tulis semua yang diucapkan oleh Rasulullah baik dalam keadaan senang dan marahnya? Nah, akhirnya dilaporkan kepada Rasul alaihi wasallam. Kata Rasul adalah apa? Tutup. Nah, la yahruj min hadza illa al-haq. Tulis. Tidaklah keluar dari sini, belum menunjukkan lisan beliau, tidaklah keluar dari ini kecuali adalah al-haq. Karena Allah Ta'ala menegaskan, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi wasallam itu datangnya dari keinginan beliau sendiri, tapi adalah wahyu yang diwahyukan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Nah, makanya semisal Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW di rumah, nah aktivitas rumah tangganya paling banyak hadisnya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. istri Rasulullah alaihi wasallam yang paling cerdas, Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga beliau termasuk 7 yang sebagian menyebutkan 9 perawi hadis yang paling banyak dari kalangan sahabat. Setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Di antara sifatnya Rasul alaihi wasallam kalau berbicara adalah tidak cepat. Nah, juga tidak lamban. Sehingga orang yang di sampingnya, yang di dekatnya mendengarnya itu dengan jelas dan kemudian mudah untuk menghafal apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi wasallam. Makanya kita dapati juga ikhwan azan ya Allah sebagaimana datang dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, di antara keistimewaan yang diberikan kepada Rasul alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya adalah bu'istu nabi jawamil kalim. Aku diutus oleh Allah dengan jawamil kalim. Ucapan-ucapan yang ringkas, tapi padat maknanya, mendalam maknanya. Makanya hadis itu umumnya enggak panjang-panjang. Iya kan? Sehingga para sahabat pun mudah menghafalnya, kemudian disampaikan kepada yang lain. Ikhwan fillah jazakumullah khairan iyyakum. Ini sifat bicaranya Rasul, tidak terlalu cepat. Jelas ucapannya dan orang yang di sampingnya mudah untuk menghafalnya karena jelasnya dan fasihnya, tidak cepat. Hadis berikutnya kata Imam Abu Musa Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimallahu, haddatsana Muhammad ibn Yahya qala haddatsana Abu Qutaibah Salam ibn Qutaibah an Abdullah bin Musanna an Sumamah An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu yu'idul kalimata salasan li taqala anhu. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu Anas bin Malik diserahkan oleh ibunya sejak kedatangan Rasul alaihi wasallam. Masih muda. Sejak datangnya Rasul alaihi wasallam ibunya sudah menyerahkan kepada Rasul. Ya Rasul, ini anakku ini akan berkhidmat kepada engkau. Sehingga menjadi sahabat Rasul sampai Rasulullah SAW meninggal dari 10 tahun di Madinah. Ini Anas bin Malik. Sehingga termasuk beliau adalah pembantu Rasul SAW yang berkhidmat. Melayani Rasul SAW. Sehingga beliau adalah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallam yu'idul kalimah salasan litu'ala anhu. Biasa Rasulullah sallam mengulang kalimat, mengulang penyampaian beliau itu 3 kali. Agar difaham. Dijelaskan ikhwan fillah jazakumullah, pengulangan 3 kali ini tidak senantiasa. Tidak selalu. Namun, dalam perkara-perkara yang dibutuhkan. Utamanya perkara-perkara yang penting. Penekanan dan penegasan. Dan ini kita dapat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Semisal Rasulullah SAW pernah bersabda, At-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna. Yusiru sadri, ila sadri salas. Beliau mengucapkan dia, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Sambari menunjuk oleh dada beliau 3 kali. Diulang dia. Pentingnya perkara tersebut untuk menjadi orang yang bertakwa, kokoh dalam ketakwaan, istiqomah di atas ketakwaan, awali dulu dari hati. Karena itu letaknya, sumbernya takwa. Kalau hati sudah takwa, maka nanti seluruh anggota badannya ikut. Ikhwan ibn jazani Allah ya. Begitu juga Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang pentingnya hak tetangga. Rasulullah SAW menyatakan hatta la wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Dengan sumpah demi Allah, diulangnya tiga kali. Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, tidaklah beriman. Kemudian sahabat bertanya, "Man huwa ya Rasulullah? Siapa itu wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allazi la ya'man bau jaruhu bawa'ikum." Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dia. Nah, orang yang suka mengganggu tetangga, kata Rasulullah SAW, dinyatakan tidaklah sempurna imannya. Nah, dalam riwayat yang lain, dakhalan nar, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man la ya'man jaru bawa'ikos, tidaklah masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dia. Artinya Rasulullah SAW terkadang mengulang ucapan ketiga kali untuk lebih difahami, tidak salah paham. Nah, ini ikhwan izni Allah ayakum. Fi bayan anna Nabi SAW kana yukarriru kalimah salasan marat litufhama anhu. Pada hadis ini menjelaskan bahwa Nabi SAW mengulang penyampaian beliau tiga kali litufhama anhu, untuk difahami. Walam yakun hada hadyau fi kulli hadisi. Dan ini tidak terjadi pada setiap penyampaian hadis beliau. Tetapi wa innama yaf'aluhu idza tadal maqam dzalika. Beliau lakukan yang demikian ketika keadaan menuntut kata'kid ala amrin ma, untuk penegasan misalnya, aw al-ihtimam, atau perkara yang penting. Demikian ikhwan fillah Allah, dua hadis yang kita baca, dan hadis ketiga adalah hadisnya lemah, dan ini sudah kita pernah lewat di hadis nomor 8. 6. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masuk waktu isya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.